kemari. Pak guru, yang ini apa namanya? Yang mana lagi? Mi do do sol do do mi. Pak guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu, yang ku sayangi selama hidupku. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menari diiringi dengan piano. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Lalare. Pak guru, yang ini apa namanya? Yang mana? Oh, itu mi do do sol do do mi. Pak guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang satu yang ku sayang selama hidupku. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menari